Mitra Bisnis, belum lama ini beberapa media asing menyoroti sinyalemen kebijakan ekonomi pemerintah yang diistilahkan oleh konsultan yang juga alumni dari Harvard University, Kevin O'Rourke, sebagai hatanomics yang berfokus pada tiga hal, yaitu proteksionisme, restriksi perdagangan, serta pembatasan modal asing. Ketiga fokus tersebut, menurut Kevin O'Rourke, membuat beberapa pemodal asing ketar-ketir. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas analisis dari pengamat asing ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak soal istilah hatanomik ini? Wah, itu jargon politis itu. Hatanomik kata aja bukan ekonom. Mana bisa bikin nomik-nomik gitu. Itu nggak signifikan kalau menurut saya nggak. Apa sih yang berbeda gitu lah. Nggak ada kok. Ini manajemen ekonomi normal aja, biasa aja. Tapi Pak Her, disebutkan beberapa implementasi dari sinyalemen itu mulai terlihat di depan mata, seperti pembatasan impor hingga rencana larangan ekspor mineral mentah. Enggak, itu belum jadi proses itu kan pertarungan di level strategis teknis gitu ya, bukan satu kerangka makro yang saya lihat belum bisa disebut sebagai sebuah nomics dalam tanda petik itu. Ya, itu bukan kekhasan satu sistem perekonomian yang tidak dilihat itu sebetulnya kalau pintu dan meja di BKPM itu sudah dibuka bagus, ya, transparan, cepat, efisien, efektif gitu. Investor senang masuk, tanam, begitu keluar pintu, keluar pagernya, investor asing itu tidak ada proteksi hukum, tidak ada proteksi sistem manajemen pemerintahan, dijadikan ATM sampai tingkat lapangan, sampai ke saham, segala macam itu betul-betul jadi ATM. Saya ini ngalami sendiri. Gak ada proteksi sama sekali, dan itu semua, berlaku semua gitu. Jadi nomik-nomik itu omong kosong semua itu. Itu kan pertarungan di lapangan ini kan. Kuat-kuatan Don Corleone mafia aja, mafioso di sini kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.